Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Itu kalau disebut nama nabi itu enggak perlu riya selawat ya sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Selawat riya manfaatnya apa ya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas sirah an-nabawiyah, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tahap-tahap pensyariatan dari ibadah puasa. Lalu kita sebutkan bahwa ibadah puasa tidak langsung disyariatkan kita berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan, namun dimulai dengan 3 hari setiap bulannya, demikian juga puasa Asyura. Kemudian kaum muslimin diberikan pilihan, apakah mereka mau berpuasa atau menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk berpuasa sebulan penuh. Dan di awal puasa telah kita rapatkan bahwa tidak semudah apa yang kita jalankan di masa sekarang. Karena dahulu apabila seseorang dia tertidur, maka setelah dia bangun di malam hari, dia tidak boleh lagi melakukan apa-apa yang diperbolehkan ketika berbuka. Dia tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, dan tidak boleh lagi mencampuri istrinya sampai waktu berbuka di keesokan harinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bahwa di waktu malam dipersilakan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan, makan, minum dan mencampuri istri kita sampai tibanya waktu fajar sholat. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu pensyariatan zakat. Pensyariatan zakat. Zakat itu sudah disyariatkan sejak sebelum datangnya Islam, artinya sebelum Nabi alaihissalatu wassalam diutus, zakat itu sudah diperintahkan. Oleh karena itu kita lihat nabi-nabi terdahulu, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-73 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa kanu lana 'abidin." Jika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang nabi-nabi terdahulu, wa ja'alnahum a'immatan, dan kami telah jadikan nabi-nabi itu sebagai pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, mereka memberikan petunjuk, memberikan pengarahan sesuai dengan perintah kami, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka ya perbuatan-perbuatan kebaikan, wa iqamas shalah wa ita'az zakah, demikian juga menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa kanu lana 'abidin, dan dahulu mereka adalah orang-orang yang sedang biasa beribadah kepada kami. Unzuru barakallahu fikum, di sini para nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, diperintahkan untuk menunaikan zakat, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menunaikan zakat. Bahkan salah satu sifat terpuji yang ada pada diri Nabi Ismail alaihissalam, ya, beliau memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dalam Al-Qur'an surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, tentang Ismail sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Innahu kana shadiqal wa'd. Sesungguhnya Ismail itu adalah orang yang benar janjinya. orang yang benar janjinya, wa kana rasulan nabiyya, dan dialah seorang rasul dan nabi. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Ismail alaihissalam sehingga dia mendapatkan pujian? Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Dan Ismail ini memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbihim mardiyya, dan beliau adalah sosok yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat ya bahwa Nabi Ismail, Nabi Ismail jauh sekali di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk kakek-kakeknya Rasulullah kalau ditelusuri nasab beliau sampai kepada Ismail alaihi salam. Namun telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat, untuk menunaikan zakat. Maka di apa di ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, di fase Makkiyah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, itu banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk menunaikan zakat. Diperintahkan zakat, dimotivasi untuk menunaikan zakat, namun belum ada aturan kapan zakat itu harus dibayarkan, kemudian apa batasannya, serta untuk siapa zakat itu harus diserahkan. Jadi belum ada aturan. Diperintahkan, ayo zakat. Sampai kemudian, kata para ulama, di bulan Syawal, tahun kedua Hijriyah, diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan tentang bagaimana ketentuan pembayaran zakat. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim." Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sedekah, jadi maksud dengan sedekah di sini adalah az-zakat. Sesungguhnya zakat-zakat itu diperuntukkan lil fuqara. Yang pertama adalah kepada orang-orang fakir. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Orang fakir itu adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dia dalam kesehariannya. Ya, adapun miskin ya, dia tidak cukup juga. Cuma miskin dan fakir ini lebih parah fakir. Ya, misalnya kalau orang miskin kebutuhan dia makan itu 3 kali sehari. Ini orang yang cukup. Jadi sebenarnya orang yang makan 3 kali sehari itu sebenarnya cukup dia. Ya. Kemudian ketika dia hanya bisa memenuhi kebutuhannya makan misalnya 2 kali sehari dari 3 kali tadi, dia cuma bisa makan 2 kali, ya dia miskin. Kalau fakir ya, dia lebih parah daripada itu. Dia kurang dari makannya 2 kali, kadang 2 kali, kadang 1 kali ya, kadang mungkin tidak makan, kadang harus berpuasa. Ini adalah orang-orang fakir, orang-orang yang sangat kekurangan. Kemudian wal amilina 'alaiha, yaitu orang-orang yang bertugas ya di dalam zakat tersebut. Orang yang bertugas memungut zakat. Karena sebenarnya zakat itu dipungut oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang memungut zakat, kemudian dikumpulkan di Baitul Mal kaum muslimin, baru didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, termasuk asnaf-asnaf, jadi az-zakat. Maka orang-orang ini dia digaji dari uang zakat tersebut. Nah, bagaimana dengan orang yang mengurus zakat di masjid-masjid? Wallahu taala alam. Ya, karena yang dimaksud di sini adalah para petugas negara yang digaji, maka petugas pemungut zakat di masjid-masjid ini tidak termasuk. Ya, mereka tidak mendapatkan bagian dari zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang dilunakkan hatinya. Ya, kalau kita mu'allaf itu kan kecenderungannya adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, ini sebenarnya makna mu'allafatu al-mu'allafati qulubuhum itu lebih umum daripada itu. Semua orang yang dilunakkan hatinya. Misal ada orang yang kafir dan dia punya kekuasaan, punya kewenangan, ya, dan dia suka untuk mengganggu kaum muslimin atau memutuskan dakwah, menghentikan dakwah, maka boleh diambil dari zakat tersebut diberikan kepada orang-orang semacam ini agar dia tidak lagi memberikan gangguan kepada dakwah, tidak lagi memberikan gangguan kepada kaum muslimin. Maka ini termasuk ke dalam makna mu'allafatu qulubihim. Ini orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya, dilunakkan hatinya. Atau yang kedua, bisa jadi makna ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan ayat ini, yang beliau mengatakan maknanya itu diantaranya tadi yang kita sebutkan. Ini untuk melembutkan hati orang-orang yang membenci Islam, yang membuat gangguan terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, orang-orang yang kita lunakkan hatinya agar dia condong kepada Islam. Ya, artinya kita lihat ada orang yang mungkin kalau kita kasih harta, dia akan tertarik untuk masuk Islam. Ya, kita berikan bantuan, kemudian kita ajak dia masuk Islam, dia masuk Islam. Maka tidak mengapa mengambil zakat ini untuk membujuk dia agar mau masuk Islam. Jadi jangan kalah sama orang-orang sebelah ya, dengan sekotak Indomie kalau dulu ya. Kalau sekarang gak laku lagi mungkin ya. Dia bisa ngajak orang pindah ke agamanya. Nah kita juga tidak mengapa menggunakan dana zakat untuk membidik orang-orang yang potensi untuk diajak masuk Islam. Kemudian yang ketiga, al-mu'allafah adalah orang-orang yang masuk Islam dan dia membutuhkan harta untuk menguatkan keislamannya. Ya berkali-kali kami sampaikan ya, dalam berbagai majelis, orang yang baru masuk Islam itu jangan disodori proposal, dimintai sumbangan. Ini orang, masya Allah, dia perjuangan masuk Islam, Pak masuk Islam, Pak, kayaknya sampean mampu ini ya, itu masjid kita mau bangun ini dan itu Pak, bisa bantu nggak? Loh, kok saya masuk Islam jadi bangkrut ini ya, sana sini dimintai bantuan. Jangan, mereka itu justru perlu kita kuatkan. Salah satu penguatannya adalah dengan memberikan uang. Makanya kalau antum lihat, ya nanti kita akan sampai insya Allah ketika Fathu Makkah. Setelah Nabi Alaihissalam itu menaklukkan kota Makkah, itu pembesar-pembesar Quraisy dari kalangan kaum musyrikin yang mereka baru masuk Islam ketika itu diberi oleh Nabi Alaihissalam harta yang sangat banyak. Ketika perang Hunain, beliau berhasil mendapatkan banyak sekali ghanimah berupa hewan-hewan ternak. Beliau berikan si fulan 100 ekor unta, si fulan 1 lembah kambing, si fulan demikian dan demikian, kasih harta yang banyak. Ya, sehingga muncul perasaan kan di hati kaum muslimin Ansar ketika itu, orang-orang Ansar. Waduh, ini kok kaumnya baru masuk Islam dikasih harta yang banyak, sementara kita dilupakan. Ya, karena orang-orang Ansar enggak membutuhkan penguatan, mereka sudah kuat keimanannya. Enggak perlu. Tapi orang-orang ini yang baru masuk Islam perlu dikuatkan, kasih harta sehingga senang dia untuk masuk Islam. Baik. Qala wa sirqah, demikian juga untuk membebaskan ya para budak. Jadi kalau para budak ingin dia membebaskan dirinya, maka dia bisa mengambil dari zakat. Ya. Kemudian wal gharimin, demikian juga orang yang terlilit utang. Sudah habis aset-asetnya. Ya, untuk membayar hutang, tapi masih saja ada hutang-hutang yang belum dia bayarkan. Maka boleh diberikan zakat untuk menolong dia melunasi hutangnya. Tapi orang-orang yang memang sudah tidak bisa lagi dia bayar hutang, terlilit hutang ya. Kalau misalnya aset masih banyak ya kan. Kemudian dia pinjam uang ke sana kemari, kemudian dia juga masih bisa liburan ke sana kemari, mari jangan dikasih uang zakat ya. Kadang-kala ada orang itu yang punya hutang, tapi tidak menjadikan hutang ini sebagai prioritas. Kita lihat dia liburan ke sana kemari, makan pamer, makan kuliner sana kemari, ya, hutangnya lupa. Ya, makanya seperti ini, ya jangan diberikan, jangan diambil dari harta zakat. Ya, orang-orang yang benar-benar kesulitan, tidak bisa lagi dia membayarkan hutangnya, maka dibantu dari az-zakat. Kalau abis sabillillah, demikian juga untuk sabillillah. Ya, sabillillah. Ini ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan dalam jihad, jihad fi sabillillah, artinya untuk berperang, membiayai jihadnya kaum muslimin. Nah, sebagian lagi mengatakan sabillillah ini maknanya umum. Ya, untuk dakwah, untuk mengajak manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga sabillillah. Maka orang-orang semacam ini yang terlibat dalam sabilillah atau untuk kegiatan sabilillah yang demikian diperbolehkan mengambil zakat. Wa misawi, kemudian orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya, dia kehabisan bekal, dia ingin menuju suatu tempat, kehabisan bekal. Maka boleh diambilkan dari harta zakat ini untuk diberikan kepada mereka. Faridatan minallah wallahu alim hakim. Nah, ini merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ketika Allah menetapkan ada 8 orang dari asnaf zakat ini, ya, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, ini tentunya Allah menetapkannya dengan hikmah. Ya. Kita tidak kemudian menanyakan kenapa kok ada golongan yang tidak mendapatkan ini. Ya sudah, inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa misalnya anak yatim tidak dapat, ya? Anak yatim kalau dia miskin dan fakir dapat, tapi kalau dia punya harta, ya, tidak mendapatkan harta dari atau tidak mendapatkan bantuan dari az-zakat. Baik, dengan demikian setelah itu mulai dibayarkan zakat. Nah, sekarang ada beberapa hikmah disebutkan oleh Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Al-Zaid, ya, hikmah syariat dan zakat. Kita bisa lihat bahwa zakat pun diperintahkan secara bertahap. Bahkan di Makkah itu, ya, cuma motivasinya aja ada. Yang ada itu motivasinya saja. Tapi belum ada ketentuan-ketentuannya. Kapan ada ketentuannya? Setelah berada di Madinah. Ya, ini menunjukkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya secara bertahap. Kemudian manfaat zakat, ya, itu bukan hanya untuk orang yang diberi zakat, tapi juga kepada orang yang memberikan zakat. Ini kita perlu ingat, manfaat zakat itu bukan hanya kembali kepada 8 asnaf tadi, bukan, ya, tapi kembali kepada orang yang memberikan zakat. Kenapa? Karena dengan dia menunaikan zakatnya, hartanya itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembersih harta. Dan jumlahnya itu tidak besar, ya, tidak besar. Kalau sekarang itu nisab zakat itu, ya, zakat emas, ya, sekitar 80 juta, ya. 85 gram emas itu, ya, sekitar 85 juta. 1 gram emas itu kan sekitar 1 juta sekarang kalau tidak salah, ya. Jadi nisabnya itu 85 gram emas dan kita punya segitu disimpan selama 1 tahun baru dapat kewajiban untuk membayar zakat. Jumlahnya enggak besar, enggak signifikan. Ya, dari 85 juta itu 1/40-nya atau 0,25%-nya ya sekitar berapa? 2 juta. Ya, bayangkan 2 juta. 2 juta di zaman sekarang ya tidak terlalu besar, ya. Inflasi di mana-mana. Ya kalau berangkat ke Jakarta itu bolak-balik itu ya sama tolnya sendiri. Ya. 2 juta. Baik. Kemudian dia berikan itu untuk pembersih harta. Nah, kemudian juga ini satu hal yang kadang kita tidak jeli, ya. Pemberian zakat dari orang kaya ke miskin ini akan mengurangi tensi di antara miskin dan kaya. Ya, jadi jangan ada jurang pemisah yang terlalu jauh antara si miskin dan si kaya. Ketika orang-orang miskin ini dia mendapatkan manfaat dari orang-orang kaya, maka tidak akan ada permusuhan, iri dengki dan hasad antara si miskin dengan si kaya. Kenapa? Oh, karena orang miskin itu merasakan, oh, saudara saya itu kaya, saya juga dapat percikannya. Ya enggak? Tapi kalau misalnya dia cuma melihat saja orang-orang kaya dengan kesenangan demi kesenangannya, dia enggak merasakan sama sekali manfaat dari keberadaan saudara-saudara yang kaya, maka ini bisa menimbulkan permusuhan, kebencian. Ya, luar biasa, ya, bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sesuatu, wallahu alimul hakim. Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu penuh dengan hikmah. Ya. Cobalah kita benar-benar ini, kan, laksanakan zakat ini. Zakat kita keluarkan, kita berikan kepada orang-orang dari 8 asnaf itu, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita, kita berikan kepada mereka, maka saya akan muncul persatuan dan saudaraan yang kokoh di antara kaum muslimin. Kemudian yang keempat, bahwa zakat juga merupakan sarana untuk berdakwah. Tadi kita telah jelaskan bahwa makna al-mu'allafati qulubuhum itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam, tapi juga kepada orang-orang yang antipati dengan Islam, kita kasih zakat itu boleh untuk melunakkan hati mereka. Demikian juga orang-orang yang memiliki potensi untuk masuk Islam, kita berikan harta agar dia tertarik untuk masuk Islam. Jadi bagi para pengelola zakat, nah ini manfaatkanlah betul zakat ini untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Baik. Ini adalah pensyariatan az-zakat. Kemudian yang terakhir dari pensyariatan dari pensyariatan yang kita bahas adalah pensyariatan jihad. Jadi jihad itu juga sebagaimana zakat, sebagaimana puasa, jihad juga disyariatkan secara bertahap. Ya. Disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Karim Al-Zaid, Syekh Zaid Abdul Karim Al-Zaid dalam fikih sirah, beliau menyebutkan, dan ini saya lihat beliau menukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari Zadul Ma'ad. Ya, secara ringkas pensyariatan jihad itu dilakukan dengan 4 tahap. Tahap yang pertama itu kaum muslimin diperintahkan untuk bersabar, tidak boleh angkat senjata sama sekali. Tahap yang pertama. Dan ini luar biasa ya, kalau kita terapkan ya, misalnya saudara-saudara kita yang dia kaum minoritas ya, seperti teman-teman saudara-saudara kita di Uyghur yang tertindas oleh orang-orang Cina ya, mereka kalau tahu persyariatan ini ya tidak serta-merta angkat senjata ya. Karena memang persyariatan jihad itu disesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak selalu kita itu angkat senjata melawan orang-orang kafir. Di awal-awal Islam itu disyariatkan untuk bersabar, tidak angkat senjata sama sekali. Kemudian tahap yang kedua, ketika kaum muslimin sudah mulai punya kekuatan, mereka diizinkan untuk berperang, namun tidak diwajibkan. Boleh berperang, tapi tidak diperintahkan. Boleh saja kalau mau berperang. Kemudian yang ketiga, diperintahkan untuk memerangi, tapi hanya khusus bagi orang-orang yang memerangi kaum muslimin saja. Ya, yang tidak memerangi kaum muslimin tidak kemudian diterapkan kepada mereka jihad fisabilillah, tidak. Baru yang keempat, diperintahkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir secara umum sampai mereka takluk di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Baik, ini secara ringkas 4 tahap pensyariatan jihad fisabilillah. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu dari 4 tahapan yang disebutkan oleh Al-Imam Muqayyim. Ya. Yang pertama adalah bersabar. Ya, kapan tahapan ini diberlakukan? Ini ketika kaum muslimin tidak memiliki kekuatan. Jadi Islam itu bukan hanya asal-asalan saja ya, perang kemudian mati konyol dalam pertempuran, tidak. Ya. Kita bisa melihat Nabi alaihi salatu wasalam ketika berada di Makkah, kaum muslimin dalam keadaan lemah. Ya, kaum muslimin dalam keadaan tertindas. Ya. Maka tidak diperintahkan sama sekali untuk angkat senjata. Kenapa? Kalau kita dalam keadaan lemah, angkat senjata, memberontak, mati konyol kita. Ya, Islam itu bisa dibabat habis. Makanya jadi kita tuh pentingnya belajar sirah itu agar bisa menentukan sikap. Ya. Sikap yang kita ambil itu sesuai dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Kondisi yang sedang kita hadapi. Kalau Anda tidak punya kekuatan, jangan angkat senjata, mati konyol. Dilindas semuanya. Ya. Kaum muslimin dilindas semuanya. Maka dulu di Makkah tidak disyariatkan jihad sama sekali. Bersabar. Yang ada hanyalah sabar, sabar, sabar. Kita masih ingat ketika baiat Aqabah Kubra. Ya, sebagian sahabat Ansar membaiat Nabi alaihi salatu wasalam sebelum hijrahnya kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Ketika itu para sahabat Ansar sudah ada syaitan yang mengkhabarkan kepada kaum musyrikin Quraisy tentang baiat yang terjadi, maka sebagian sahabat Ansar mulai menyiapkan pedang-pedang mereka, siap untuk bertempur. Dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum saatnya. Jadi jangan konyol. Ya, lihat kondisi. Ketika memang kondisi itu belum memungkinkan untuk angkat senjata, bersabar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Alam tara ila alladziina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-77 kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian memperhatikan? Tidakkah kamu memperhatikan kepada orang-orang yang kila lahum, dikatakan kepada mereka, kufu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian, jangan berperang terlebih dahulu. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, kemudian tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Udzuru barakallahu, kufu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Bukan kemudian yang dipentingkan mati fisabilillah. Ya, mati fisabilillah kemudian masuk surga. Tidak seperti itu ternyata. Ya, tidak semudah itu. Kita harus dilihat kondisinya seperti apa. Jangan mati konyol. Kalau kondisinya masih lemah dan akan mudah dilibas dan digilas oleh musuh, maka bersabar itu lebih baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tasma'unna min alladziina utul kitaab min qablikum wa min alladziina asyrafu adan katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kaum muslimin dalam keadaan lemah, ya, dikatakan kepada mereka, nanti kalian akan mendengar, ya, engkau akan mendengar orang-orang dari ahli kitab dan juga kaum musyrikin, mereka akan memberikan gangguan yang banyak kepada kalian. Wa in tasbiru wa tattaqu, namun apabila kalian bersabar dan kalian bertakwa, maka yang demikian ini adalah urusan yang harus diprioritaskan. Artinya sabar dan takwa ketika itu adalah perkara yang harus kalian lakukan. Jangan angkat senjata. Luar biasa ya, penting sekali bagi kita. Ya, jangan asal-asalan angkat senjata, sabar. Ya, dan sabar itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jihad itu diperintahkan oleh Allah, bersabar pun merupakan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti saudara-saudara kita di Uyghur, di Xinjiang Uyghur, ya, yang sedang ditindas oleh orang-orang Cina, ya, maka hendaknya dia memahami ini, ya. Maka kita harus bisa memahami kondisi mereka. Kalau misalnya mereka tidak angkat senjata, ya, sabar, karena memang kondisinya luar biasa, ya, tekanan yang diberikan, ya. Cina itu sekarang jangankan di dalam negerinya, di luar negeri pun banyak yang keder, ya. Amerika pun sudah mulai takut-takut ini sama Cina. Maka kita jangan kemudian berpikir, wah, mereka ini lemah sekali, angkat senjata. Antum nggak merasakan. Kalau antum merasakan mungkin ya langsung jadi daftar partai komunis mungkin ya. Karena berat yang tekanan yang mereka rasakan. Baik, ya. Jadi ini tahap yang pertama, sabar. Karena belum ada kekuatan. Nah, kemudian Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Ya, maka disebutkan dalam tafsir Al-Tabari, Imam Jarir Al-Tabari menyebutkan, lama ukhrija Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah, qala Abu Bakar. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terusir dari kota Makkah, Abu Bakar mengatakan, ya, akhraju nabiyahu. Gimana ini orang-orang Quraisy? Mereka telah mengusir nabi mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Sungguh mereka akan celaka karena mereka telah mengusir, ya, nabi mereka, telah mengusir nabi mereka. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Udzina lil ladzina yuqatalun, ya, bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, ya, karena mereka, ya, artinya telah diizinkan untuk berperang. Bagi orang-orang yang diperangi karena mereka telah dizalimi, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, ala nasrihim laqadir. Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Sungguh Allah itu mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi apa? Udzina, diizinkan bagi mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Bakar ketika ayat ini turun, ya, beliau mengatakan, fa'araftu annahu sayakunu qital. Dengan turunnya ayat ini, aku menyadari, kata Abu Bakar As-Siddiq, demikian kefakihannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, akan terjadi peperangan demi peperangan. Ya, dan sudah tahu ketika udzina lil ladzina yuqatalun, ya, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, yakni kaum muslimin yang diperangi untuk berperang, beliau langsung sadar, oh, setelah ini akan terjadi serial peperangan. Ya. Jadi mereka diizinkan, tapi ketika itu belum diwajibkan untuk berperang. Baru kemudian ya diberikan izin untuk atau diberikan perintah untuk memerangi, untuk berperang, tapi hanya kepada orang-orang yang mengganggu dan memerangi kaum muslimin. Ini tahapan yang ketiga. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-190 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul muqtadin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatilu fi sabilillah," dan berperanglah kalian di jalan Allah, ya, perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, namun hendaknya kalian tidak bersikap melampaui batas. Jadi hanya memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Innallaha la yuhibbul muqtadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlaku melampaui batas. Nah, di sini perintahnya hanya kepada orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Jadi yang diperangi adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Adapun yang tidak memerangi kaum muslimin tidak boleh diperangi. Nah, kemudian setelah itu tahap keempat, ya, diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin secara umum. Jadi bagaimana agar mereka itu ya berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Jadi mereka ditawarkan tiga opsi. Tiga ayat ini turun, maka tujuan perang itu yang pertama adalah untuk menegakkan kalimatullah. Lalu ketika pasukan kaum muslimin ini berhadapan dengan kaum musyrikin, mereka ditawarkan tiga opsi. Yang pertama masuk Islam, karena memang tujuan perang itu adalah menegakkan kalimatullah, maka mereka diharapkan masuk Islam dengan pasukan kaum muslimin yang banyak sedang mengepung mereka, ya, diharapkan mereka kemudian takut dan masuk Islam. Ini yang pertama, opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua, kalau mereka tidak mau masuk Islam dan tetap ingin mempertahankan agama mereka, maka dipersilahkan bagi mereka, ya, untuk tetap di dalam agama mereka, namun membayar jizyah. Jadi mereka berada di bawah perlindungan kaum muslimin, mereka di bawah penaklukan kaum muslimin, berada wilayah mereka, termasuk wilayah kaum muslimin. Mereka tunduk dan patuh kepada kaum muslimin, namun mereka dipersilahkan untuk memegang akidah mereka, namun dengan kompensasi, membayarkan sejumlah uang yang disepakati. Ya, misalnya daerah ini, ya, mereka berhasil ditaklukkan, mereka nggak mau perang, tapi mereka juga nggak mau meninggalkan agama mereka. Ya sudah, disepakati, ya, dengan pemerintah kaum muslimin, kamu bayar berapa kontribusimu kepada Baitul Mal. Ini dia bayarkan misalnya 100 dinar, 100 ribu dinar per tahunnya. Mereka setor kepada kaum muslimin. Ya, sebagai kompensasi mereka dibiarkan untuk berada dalam agama mereka. Kemudian yang ketiga, kalau mereka masuk Islam tidak mau, tidak juga mau membayar jizyah, maka konsekuensi yang ketiga perang. Mau tidak mau kalian perang. Ya, kalau perang nanti konsekuensinya harta mereka pun akan diambil. Kemudian anak-anak dan wanita mereka dijadikan budak. Ya, kalau mereka tidak mau menerima Islam. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar mereka menerima Islam, agar mereka masuk Islam. Ya. Maka inilah pensyariatan jihad yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idan salakhal ashhur al-qurum faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa hudhuhum wa hsuruhum wa qudu lahum kull marsa." Fa'intabu wa aqamu sholat wa atu zakat fahallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, setelah bulan-bulan haram itu berakhir, maka perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian berada, ya, dimanapun kalian menemukan mereka. Ya, jadi ketika kaum muslimin, ya, pasukan kaum muslimin berhadapan dengan musuh, ya, maka perangi mereka. Fahuduhum wahsuruhum waqudu lahum kulla marsad. Kemudian kepunglah, intailah mereka di tempat-tempat pengintaian kalian. Apabila mereka bertobat dan mendirikan sholat, maka berikanlah kebebasan kepada mereka. Ini kalau mereka masuk Islam, selesai permasalahan. Silakan Anda, ya, bebas. Kalau mereka mau masuk Islam. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatilul ladzina yu'minuna billah wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh." Perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wala yadiduna dinal haq minal ladina utul kitab, dan mereka tidak mau beragama dengan agama yang benar, ya, yaitu orang-orang yang lebih berpegang kepada kitab mereka. Hatta yutu jizyata an yadin wa hum saghirun, sampai mereka mau membayarkan jizyah, membayarkan upeti kepada kaum muslimin dan dalam keadaan yang lemah. Wa hum saghirun, dalam keadaan mereka tunduk kepada kaum muslimin. Jadi ini tiga opsi yang diberikan kepada mereka. Kalau mereka mau masuk Islam, fakhullu sabilahu, bebas mereka. Kalau tidak mau, bayar jizyah. Yu'tu jizyata an yadin wa hum saghirun. Ya, mereka biarkan mereka, ya, bayarkan jizyah dalam keadaan mereka tunduk. Kalau tidak, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, perangi mereka. Tapi ingat ya, jihad ada syariat-syariatnya. Kita bicara jihad secara umum. Ya, bukan kemudian ambil surat ini faqtulul musyrikun, ya, kemudian ketemu faqtulul musyrikin, ya, kalau ketemu orang musyrik langsung udah, ya. Jihad itu bersama pemerintah kaum muslimin, pemerintah yang kemudian menginstruksikan pasukan itu akan pergi kemana, akan berjihad kemana, bukan dilakukan oleh individu-individu atau ormas-ormas atau partai-partai tertentu. Tidak, jihad itu ada di tangan para pemimpin kaum muslimin. Baik. Nah, inilah empat tahapan dari pensyariatan jihad. Disebutkan oleh Imam Muqayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, "Tsumma farada 'alaihim qitalul musyrikin kafah wa kana muharraman, tsumma ma'dunan bihi, tsumma ma'muran bihi liman bada'ahum bil qital, tsumma ma'muran bihi li jami'il musyrikin." Kemudian diwajibkanlah untuk berjihad, ya, memerangi kaum musyrikin secara umum. Dulunya diharamkan. Ini yang pertama, enggak boleh berjihad. Jihad itu haram, disuruh bersabar. Kemudian summa ma'dunan bihi, kemudian diizinkan untuk berjihad. Summa ma'muran bihi liman bada'ahum bil qital. Kemudian yang ketiga, bukan hanya sekedar diizinkan tapi diperintahkan untuk berperang, tapi memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Summa ma'muran bihi li jami'il musyrikin, kemudian diperintahkan kepada, ya, untuk memerangi semua kaum musyrikin. Ya, dan itu kewajiban. Imma fardu ainin ala ahadil qaulain au fardu kifayatin ala al-mashhur. Ya, baik wajib di sini maksudnya la fardu ain, artinya ketika ada jihad maka semuanya harus ikut berjihad, atau menurut pendapat yang kedua bahwa jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila ada sebagian di antara kaum muslimin yang sudah menghidupkan jihad tersebut, maka yang demikian sudah mencukupi. Ya, demikianlah tahap-tahap pensyariatan jihad fi sabilillah. Ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari pensyariatan jihad ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan jihad kecuali di waktu yang tepat, aliyah, di waktu yang aliyah, yang layak dan tepat. Dan ketika kaum muslimin masih dalam keadaan lemah, maka mereka tidak diperintahkan untuk berjihad. Tapi apa yang diperintahkan kepada mereka? Mereka diperintahkan untuk bersabar. Kemudian jihad di dalam Islam itu bukan untuk mencari dunia, tapi untuk menegakkan agama Allah. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinulillah. Maka perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan, tidak ada lagi kekufuran. Jadi syirik dan kekufuran itu delep, ya, tidak punya izzah mereka untuk menunjukkan kesyirikan dan kekufuran mereka. Itu fungsi jihad fisabilillah. Fa yakunu dinulillah, dan agama itu jadilah agama itu hanya agama Allah yang tegak, bukan agama-agama yang lainnya. Nah, ini menjadi perbedaan yang signifikan antara peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan peperangan-peperangan yang lain. Ya, sebagian orang sekarang, ya, berusaha untuk menjelek-jelekkan Islam. Ya, ketika mereka berbicara tentang peperangan, lihatlah kaum muslimin yang haus darah. Ya, agama itu menjadi sumber petaka di tengah-tengah kita. Lihatlah peperangan yang ditimbulkan karena agama, konflik yang ditimbulkan karena agama. maka ucapan ini tidak berbasis dengan data dan sejarah. Coba kita lihat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, yang korbannya itu berjuta-juta. Apakah agama alasannya? Pernah belajar sejarah enggak? Perang Dunia Pertama, ya, itu rebut-rebutan daerah, rebut-rebutan tanah. Ya. Kemudian Perang Dunia Kedua, Jerman itu agamanya Nasrani. Kemudian berperang dengan Inggris, Prancis, Amerika, ya, kemudian negara-negara lainnya. Mereka juga sama-sama Nasrani. Ya, sehingga perang mereka bukan perang karena agama. Kalau dibandingkan jumlah korban yang terjadi karena peperangan karena motivasi agama dengan peperangan yang terjadi karena motif yang sekular yang tidak ada motif agama sama sekali, ya, jauh sekali bedanya. Perang Dunia Kedua itu berapa korban itu? Ya, jutaan jiwa, ya, puluhan juta. Kita hitung saja korban Hiroshima, Nagasaki saja sudah berapa? Belum korban perang Pasifik, belum perang di benua Eropa, jutaan jiwa yang jatuh. Apakah karena agama mereka berperang? Tidak. Maka jangan kemudian kita teracuni oleh pemikiran sebagian orang, agama sumber masalah. Justru sekularisme yang menjadi sumber masalah. Ya, sekularisme, isme-isme yang bukan berasal dari agama. Nah, kalau kita kembalikan tadi bahwa tujuan Islam, ya, perang dalam Islam adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, di sini kita bisa melihat bahwa dalam Islam itu membolehkan orang-orang itu dia tetap berpegang teguh dengan agamanya, tidak menjadi masalah. Namun apa? Membayar jizyah. Ya, artinya mereka tunduk berada di bawah kaum muslimin. Ya, mereka tidak berkuasa atas kaum muslimin. Dan ketika mereka mau tunduk kepada kaum muslimin, hak-hak mereka dijaga. Tidak boleh bagi kaum muslimin menzalimi mereka. Mereka dilindungi oleh hukum. Ya, tidak boleh bagi kaum muslimin untuk sembarangan kepada ahlul kitab. Ya, akan ada penegakan hukum. Jadi kalau orang mengatakan orang yang ketika syariat ditegakkan nanti kaum orang-orang non-muslim akan dianiaya, justru keliru. Tidak ada sejarahnya ketika Islam itu berkuasa, kaum muslimin kemudian menganiaya penganut agama lain. Ketika kaum muslimin menjadi mayoritas, maka penduduk agama lain itu akan terlindungi, terayomi. Buktinya di negara kita, ketika kaum muslimin mayoritas, apa yang terjadi? Ya, mereka bebas, ya enggak? Bebas beribadah, enggak ada yang dizalimi sama sekali. Tapi coba sebaliknya, ketika kaum muslimin yang jadi minoritas, ya, mereka sangat dibatasi. Ya, kayak di Prancis sekarang, kaum muslimin minoritas. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Prancis? Mereka melarang cadar, mereka melarang jilbab sekarang. Tidak boleh bagi anak-anak yang berusia 18 tahun, ya, kurang dari 18 tahun untuk menggunakan jilbab. Ya, setelah dia 18 tahun punya pilihan sendiri, baru dia diperbolehkan untuk memakai jilbab. Lihat, ya, bagaimana mana kebebasan yang mereka katakan? Ya, maka kebebasan yang dipropagandakan oleh negara-negara Barat pada hakikatnya itu merupakan kedustaan. Kemudian ini yang penting, ya. Kita bisa melihat bahwa jihad itu disyariatkan ketika Nabi SAW sudah pindah ke kota Madinah. Ya. Selama beliau berada di kota Makkah, beliau berdakwah tanpa mengangkat senjata sedikit pun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu disebarkan bukan dengan pedang. Selama 13 tahun Nabi SAW mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanpa mengangkat pedang sedikit pun. Tapi dengan apa? Dengan hikmah dan mauidhah hasanah. Ya, dengan dakwah. Ya, yang dipenuhi dengan kelemah lembutan, kesabaran. Ya. Jadi bohong kalau misalnya Islam dikatakan tersebar dengan pedang. Fase Madinah, Nabi alaihi salatu wasalam usia dakwah beliau 23 tahun. Fase Madinah itu 10 tahun. Fase Mekah itu 13 tahun. Kemudian setelah beliau 1 tahun beliau berada di kota Madinah, itu pun tidak langsung perang. Perang terjadi itu pada tahun kedua Hijriah, perang Badar yang pertama kali. Ya, sehingga bisa kita katakan 14 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah tanpa pedang. Ya. Dibandingkan dengan 9 tahun yang di sana memang ada peperangan demi peperangan, 14 banding 9. Tentu jumlah beliau berdakwah dengan mau'idul hasanah ini waktunya lebih lama. Ini sebagai bantahan orang yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang. Tidak, ya justru fase dakwah tanpa pedang itu lebih lama daripada fase dakwah dengan pedang. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Satu menit lagi ya. Kita cukup dulu sampai di sini kajian kita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas misi-misi militer sebelum perang Badar. Ya. Jadi kita sebenarnya akan membahas perang Badar, tapi perlu diketahui bahwa perang Badar itu tidak ujuk-ujuk langsung perang, tidak. Namun ada misi-misi militer, misi-misi strategis yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun tidak muncul begitu saja. Namun berawal dari ancaman-ancaman yang diberikan oleh kaum musyrikin. Jadi sebenarnya yang memulai permusuhan itu adalah kaum musyrikin di Makkah. Bagaimana kisahnya? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Bismillah taala. Natabihadzal subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.